Exodus Remix. Ladies and gentlemen, please welcome Adrian Bishara. Thank you. Horns Remix. Dia sudah menerima. Dia sudah menerima. Dia sudah menerima. Dia sudah menerima.